بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنت الله لعنها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," apabila seorang laki-laki meminta kepada istrinya untuk datang, falam ta'tihi, lalu wanita ini atau istrinya ini tidak datang, fabata ghadbana 'alaiha, maka sang suami tidur dalam keadaan ghadban, marah kepada istrinya. La'anat hal malaikatu, maka malaikat melaknat wanita tersebut, hatta tusbiha, sampai menjelang subuh atau pagi. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, bagi keduanya, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza batat imra'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang wanita dia tidur lalu menjauhi suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, para malaikat melaknatnya sampai subuh. Di dalam hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab haqu az-zauj 'alal mar'ah, hak seorang suami kepada istrinya. Hak seorang suami kepada istrinya ketika dia mengajak kepada istrinya lalu istrinya tidak mau, dan dia tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Di dalam hadis ini adanya hak seorang suami kepada istrinya. Naam. Yang dia, ya, istri tersebut harus patuh dan taat kepada suaminya. Kalau tidak mau, ya, maka malaikat akan melaknatnya, yaitu akan mendoakan laknat kepada wanita tersebut. Yang laknat tersebut adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Laknat itu artinya adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, lalu mendoakan, ya, laknat kepada wanita yang tidak mau taat kepada suaminya. Nah, apapun keadaan seorang istri, ya, ketika enam dia menjauhkan tempat tidurnya dari suaminya, lalu suaminya marah, ya, ketika itu maka malaikat mendoakan laknat kepada wanita tersebut. Maka di sini adanya ancaman bagi seorang wanita yang tidak mau taat kepada suaminya. Ya, dalam keadaan suaminya tidak ridha, ya, tidak senang, nam, terhadap perbuatan dan perlakuan istrinya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menempatkan hak seorang suami itu a'zham. Ya, a'zham, lebih tinggi, lebih besar dibandingkan, ya, terhadap istrinya. Nah, banyak di dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasannya ar-rijal, seorang suami memiliki hak yang besar terhadap istrinya. Nanti kita akan baca pada hadis yang berikutnya, itu bahwasannya, ya, tidaklah halal bagi seorang istri dia berpuasa dalam keadaan suaminya tidak ridha, ya, tidak mengizinkan untuk dia berpuasa. Sampai masalah ibadah, yaitu ibadah sunnah, ya, dia harus izin kepada suaminya. Naam. Di sini menunjukkan tentang a'zamnya hak seorang suami terhadap istrinya. Dan juga, ya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu dibolehkan sujud kepada manusia, maka kata Nabi SAW, aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Di sini juga menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Naam. Ikhwati fil azani wa azakumullah. Dalam agama kita diatur tentang hak-hak masing-masing sehingga tidak ada kezaliman satu dengan yang lainnya. Ya, seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya, semuanya diatur, ya, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya. Ancaman-ancaman terhadap mereka yang tidak mau mengikuti syariat, maka akan mendapatkan ancaman, ya, laknat ataupun ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan juga dijelaskan di dalam hadis ini bahwasannya suami memiliki hak yang besar kepada istrinya diambil dari kata atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta hingga dia tusbih, hingga di pagi hari. Hingga di pagi hari ini menunjukkan tentang kaitan keredoan dari seorang suami. Iya. Karena seorang suami dia tidur dalam keadaan marah kepada istrinya. Iya, sehingga malaikat pun mendoakan laknat kepada wanita tersebut sampai pagi hari. 6. Bahkan ya, kemarahan ini ya, tidak hanya satu hari pada hari itu saja, bahkan terjadi mungkin bisa dua hari ya, 6, karena ya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. 6. Maka selama suami tersebut sakhitun alaiha, dia marah, dia murka kepada istrinya, maka fallahu sakhitun alaiha, maka Allah pun marah murka kepada wanita tersebut. 6. Na'udzubillah. Sehingga ya, jadilah wahai para wanita, wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang salehah, yang kalian semua tunduk dan taat kepada suaminya ya, selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang yang baik, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu jami'an.